dari kegelapan. Aku yakini engkau dapat menangkap hasratku. Engkau mengeri sekejap, aku terkesima. Mungkinkah getar cintaku menembus jantungmu? Aku terkesima.